Cahaya cinta putihmu cerahkan duniaku, buat percaya diri. Sambut pagi penuh mimpi, harapan jadi bintang. Ku yakin meraihnya dengan wajah bersinar. Cinta putihmu, hidupkan hidupku. Terima kasih untukmu, kini ku jadi bintang. Bintang yang bersinar, sinari hidupku. Mungkin hari ku kelam dahulu, kini telah berganti. Cerahkan duniaku, hidupkan hidup.